Pertanyaan kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya apakah arisan itu diperbolehkan? Arisan ini mungkin sudah pernah dijawab waktu Ustaz Abdul Somad Pontianak itu ya. Arisan hukum asalnya mubah, boleh. Dengan syarat terbebas dari riba. Dari apa namanya? Pengurangan atau penambahan uang. Contoh, kita bersepuluh, 100 ribu selama 10 bulan. Maka harusnya dapat 1 juta sekali kocokan. Begitu ya. Tapi pas diambil ternyata dapatnya 900 ribu. Loh, kok 900 ribu? 100 ribunya untuk administrasi. Nah, ini riba namanya. Maka tidak boleh. Kalau terselamatkan dari riba, hukumnya boleh arisan tersebut. Nah, hukum, apalagi kalau sampai diwarnai dengan pengajian-pengajian. Karena afdol. Afdol banyak kan pengajian perempuan itu pakai arisan. Nah, pakai arisan itu hukumnya boleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.